manin jata sabui namo. Para layang malayang layang dah. Kasobadung kita nantabang. Para layang malayang layang dah. Kasobadung kita nantabang. Tegulong manin rasanya. Indah sama ni ada dan cinta. Jauh jalan kalau ditempu dah. Nanjo adi ada kerasonyo. Jauh jalan kalau ditempu dah. Nanjo adi ada kerasonyo.